Mitra Bisnis, Kompas menulis Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyarankan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk tidak mengajak pejabat lain dalam pesawat pribadinya, yang dalam perjalanan dinasnya, CT mengatakan akan memakai jet pribadinya atas biaya sendiri. Menurut KPK, penggunaan pesawat pribadi dengan mengajak pejabat-pejabat lain berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda tentang hal ini? Bagaimana hal itu bisa berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi? Jadi menurut saya memang itu bagus, ya. Itu bagus untuk pencegahan. Namun menurut saya sebetulnya lebih banyak yang lebih prioritas untuk diurus oleh KPK. Karena kalau perjalanan itu kan masih berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi. Artinya pencegahan itu sangat bagus. Namun di nasional ini prioritas pencegah korupsi itu masih banyak yang harus difokuskan oleh KPK. Itu menurut saya seperti itu. Ada pihak berpendapat alasan KPK tidak masuk akal. Karena Chairul Tanjung kan hanya berniat baik bisa menghemat uang negara. Bagaimana menurut Bapak? Ya, artinya kan Pak Chairul Tanjung untuk mempercepat proses untuk ini supaya tidak tergantung dengan apa namanya biaya perjalanan yang kadang-kadang terhambat oleh APBN dan lain sebagainya. Itu saya kira niat baiknya sangat bagus sekali. Nah, oleh sebab itu kenapa KPK tidak fokus kepada prioritas-prioritas yang lain? Kenapa ini yang diurus gitu? Karena di negara ini masih banyak prioritas lain yang perlu diselesaikan dibandingkan hanya mengurus jalanan pejabat bersama Pak Chairul Tanjung. Menurut saya seperti itu. Salah satu alasan KPK adalah karena hal itu bisa membuat pejabat lain jadi ketagihan naik pesawat pribadi. Apa menurut Bapak alasan itu masuk akal? Saya kira tidak ya. Itu tergantung dari integritas dari masing-masing orang. Karena integritas paling penting. Apapun aturan, apapun yang dibuat, kalau integritas seseorang itu bisa menjaga integritasnya, saya kira tidak ada masalah. Dan itu relevansinya menurut saya tidak terlalu kuat gitu ya. Demikian Ketua Umum GAPMI Adi Lukman, saya Kori Lumenta.